gusti kan murahin dunyo mangke tembe asing akhira kan pinuci datan pekat hangga jarwo kawang asayun bangapuro wong kang tsunami witi muci hanebut asmat nengku gusti kan murahin dunyo mangke tembe asing cita tan pekat angan jarong kawa masa ayun mangga puro wong kang tuso wong kang tuso sona miwiti amuci hana potas maning datang.